Nya permulaannya kelompok yang sesat demikian akan banyak, bukannya mereka satu juga berpecah-pecah. Da iman fi insyiqaq, senantiasa terus tambah pecah tambah pecah. Da iman fi tafarruq, selalu pecah-pecah. Da iman tahdutsu lahum afkarun wa tasawuratun mukhtalifatun mutadharibah, akan muncul kembali pemikiran-pemikiran, gambaran-gambaran yang berbeda-beda dan berlawanan. Dan juga termasuk Syiah itu. Dulu Syiah satu, muncul bid'ah Syiah. Kemudian apakah dengan begitu mereka bersatu? Tidak, mereka juga menjadi kelompok yang banyak. Bikin kelompok-kelompok-kelompok-kelompok. Itulah keadaan ahlul dolal terpecah-pecah. Amma ahlus sunnati wal jama'ati fala yahdusu indahum ittirab wala ikhtilaf. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah tidak memunculkan pada mereka keguncangan perbedaan. Li'annahum mutamassikuna bil haqqi alladhi ja'a 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Fahum mu'tasimuna bi kitabillahi wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlus sunnah itu tidak terpecah-pecah. Ya, kalau ada orang bilang salaf itu pecah-pecah, itu bagaimana umat akal? Benar enggak begitu? Hasan, salafi, ahlus sunnah juga pecah-pecah, sama aja. Nah, lebih tidak, begitu. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Dalam hatinya bersatu. Orang bilang pecah-pecah bersatu. Taim. Ahlus sunnah itu, salafin itu tidak pecah. Salafi itu satu manhaj yang seperti di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau muncul penyimpangan-penyimpangan dari salafiyin, nah itu akhirnya mereka nyempal. Itu yang bikin pecah. Dan kalau mereka penyimpangannya dalam masa prinsip, mereka sudah bukan lagi ahli sunnah, bukan salafi lagi, sudah keluar dari salafiyin. Sehingga tetap utuh itu. Jadi kalau yang sudah menyimpang sudah dikeluarkan, ini bukan salafi. Ini sudah menjadi hizb-hizb, menjadi kelompok-kelompok. Misah-misah lagi. Salaf tetap utuh. Demikian. Dan mereka yang sudah dibilang hizbi, ngakunya masih salafi, saya masih salafi. Sehingga orang bilang, loh, salafi kok pecah, ada salafi ini, salafi itu. Padahal salafi itu tidak pecah. Itu orang-orangnya, ya kalau sudah mereka itu melakukan penyimpangan, ya sudah. Ngaku salafi enggak diterima. Enggak dianggap salafinya. Sebagian dalam syair, kullun yadda'i waslan bilayla. Wallayla latukir bidak. Masing-masing ngaku-ngaku punya hubungan sama si gadis namanya Layla. Sementara Layla enggak ngakui hubungan itu. Semua orang ngaku-ngaku, saya juga salafi, saya juga salafi. Padahal mereka ada penyimpangan. Jadi salafinya enggak dipakai. Jadi mereka tidak dikatakan sebagai salafi. Menurut orang awam mungkin mereka juga salafi. Padahal salafi itu tetap utuh. Siapa yang menyimpang, sudah mereka menjadi hizbi, bukan salafi lagi. Jadi tidak pecah. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Fala yasulu indahum iftirakun wala ikhtilaf. Tidak terjadi pada mereka itu, pada ahlu sunnah wal jamaah itu, perpecahan, tidak pula perlisian. Li'annam yasiruna ala manhajin wahidin. Karena mereka itu berjalan di atas manhaj yang satu. Jadi kalau di ya dulu salafi satu, kok sekarang ada salafi sururi, ada salafi yamani. Ya kalau sudah menyimpang, ini sudah bukan salafi lagi. Walaupun orang bilang itu masih salafi, atau mungkin mereka masih ngaku salafi. Tidak. Dan manhajnya satu, dan tentunya bedakan antara pemahaman fikhiyah dan prinsip. Kadang orang-orang itu tidak paham, ya mungkin baru-baru kenal salafi, ya baru-baru ya jadi ustadz baru, kadang-kadang enggak paham. Jadi masalah mana masalah manhajiyah, mana masalah, ini masalah fikhiyah, enggak paham. Masalah fikhiyah dianggap masalah manhajiyah. Ya, sebagaimana yang tertulis di situs Ashabul Hadis, yang punya TN itu mubtadi katanya, ya. Mubtadi. Ini bukan situs Ashabul Hadis, itu Ashabul Qadas itu ya. Pemilik Kudis. Lain. Karena Syekh yang mengatakan tidak usah diributkan masalah ini, masalah ini. Orang yang ributkan masalah ini menandakan belum matang, yaitu keilmuannya. Jadi orang itu mogol. Istilahnya mogol itu kalau orang Jawa masak nasi belum matang. Itu namanya mogol. Kalau dimakan bukan enak, bikin orang mencret. Jadi kalau dai-dai mogol itu bikinnya susah. Mukanya kebaikan yang dibawa, tapi kekacauan yang dibawa. Tapi selesai kelompok Qadariyah. Yang kedua, kelompok yang sesat berikutnya, Al-Firqatu Tsaniyah Al-Khawarij. Khawarij. Wahumul ladzina kharaju ala walil amri fi akhiri ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Wa nataja an khurujihim qatlu Utsman radhiyallahu anhu. Kharij adalah mereka yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin di masa akhir pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Ini munculnya Khawarij di akhir-akhir masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Mereka tidak taat, mereka mendemo Khalifah Utsman sampai berhari-hari beliau didemo. Datang dari Irak, datang dari Mesir, mengepung Madinah, mengepung rumahnya Khalifah Utsman. Sampai berhari-hari, dan terakhir ya mereka nuntut khalifah harus mundur. Ya mundur, tapi tidak mau mundur karena pesannya Nabi, wahai Utsman, kalau Allah memberikan kamu pakaian, ada orang yang ingin mengambil pakaianmu, jangan kamu serahkan. Ya jangan kamu serahkan. Maka Utsman tidak melepaskan, tetap tidak akan mundur. Kemudian orang Khawarij masuk ke rumah Utsman bin Affan, dan di saat beliau lagi bernikmat-nikmat membaca Al-Quran Karim, ditusuk oleh orang Khawarij sampai terpuncat darah beliau dalam mushafnya pada ayat yang berbunyi apa, Abdul Ba'id? Nah, siapa yang tahu? Sofyan, Haris, pada ayat apa? Baik, fasyak fikahumullahu wa huwa samul alim, dari surah Al-Baqarah. Bukan wala talatuf itu ya, itu bukan itu. Itu tengah-tengah, bukan hitam merah itu bukan darahnya Utsman. Kemudian ini muncul pertama kali Khawarij. Kalau Qadariyah di masa akhir-akhir sahabat. Kalau Khawarij lebih dahulu lagi. Itu di masa Utsman. Mereka sudah tidak taat kepada pemimpin. Inilah salah satu prinsipnya orang Khawarij. Tidak mau taat kepada ulatul umur. Ya sekarang ini semakin hari semakin banyak orang Khawarij itu. Ya. Kalau kemarin kita Qadariyah, ini mana kelompok Qadariyah? Mungkin kita masih samar-samar. Enggak ada orang mengatakan saya orang Qadariyah, itu enggak ada. Atau satu desa, satu kampung, ini kelompok Qadariyah, enggak ada. Kalau Khawarij itu banyak sekali. Di mana-mana, di hampir negeri-negeri, banyak orang-orang Khawarij. Yang mereka di antara prinsipnya, tidak mau taat kepada ulatul umur. Mengkafir-kafirkan pemerintah kaum muslimin. Dan ini munculnya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Summa fi khilafati Aliin radhiyallahu anhu zada syarruhum. Kemudian muncul kembali di masa Khalifah Ali, bertambah kejahatan mereka. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, selanjutnya khalifah, kekhalifahan dipegang oleh siapa? Naam Man Sayyujib Ibrahim. Ketika Utsman terbunuh, yang menjabat khilafah siapa? Ali. Ali dibaiat, tetapi di sana masih ada yang belum berbaiat, yang ada di Syam, yaitu Muawiyah. Dengan terbunuhnya Utsman membawa bencana. Aisyah dibantu sama dua sahabat, Talhah dan juga Zubair bin Awam, membantu Aisyah untuk menuntut kepada Khalifah Ali segera ditangkapi para pendemo pembunuh Utsman. Tapi pemikiran Ali, kalau kami biarkan negara tenang dahulu, kalau sudah tenang baru nanti kita tangkapi. Kita akan adili para pembunuh Utsman Affan. Tetapi kondisinya ada yang menyulut, dan Aisyah keluar ya bersama dibantu dua sahabat yang mulia, yang termasuk 10 besar masuk surga, Talhah dan juga Zubair. Terjadi perangan, dikenal dengan perang Jamal. Sampai akhirnya Talhah terbunuh, Zubair terbunuh, terakhir yaitu Aisyah. Dan Ali berhasil memegang kendali ontanya Aisyah, jamalnya Aisyah. Orang Khawarij, wah ini kok dibiarkan, bunuh saja atau jadikan budak Aisyah ini. Tapi Ali mengatakan tidak, ini adalah termasuk ummahatul mukminin. Dan beliau menyuruh untuk mengembalikan, apa merintahkan Aisyah untuk kembali ke Madinah. Orang Khawarij enggak terima. Ah ini enggak setuju seperti ini. Ini apa seperti ini? Pemberontak sudah dihabis saja, ini budak. Akhirnya mereka bentuk kelompok keluar dari ketentaraannya Ali. Bentuk kelompok lari. Di masa Muawiyah juga perang. Menuntut juga di masa pemerintahan Ali. Namanya perang Siffin. Sama tuntutannya. Menuntut para pembunuh Utsman bin Affan. Dan Muawiyah ya, saat itu kalah menghadapi Ali. Mengajukan perdamaian. Lagi-lagi orang Khawarij di situ. Wah ini gak terima ini. Sudah selesaikan aja, habis saja. Pemberontak ditumpahkan darahnya semuanya. Beres semuanya. Mereka tidak mau menerima keputusannya Ali. Mereka akhirnya mecahkan diri, tidak mau taat kepada Ali, membentuk kelompok sendiri. Yang jumlahnya sampai berapa ribu? 6 ribu. Maka Ibnu Abbas meminta kepada Ali, wahai Khalifah Ali, akan mendatangi mereka orang Khawarij, akan aku nasihati agar mereka itu kembali pada jalan yang benar. Dipersilahkan. Ibnu Abbas yang mengenakan pakaian yang bagus mendatangi mereka. Wahai Ibnu Abbas, Anda apa enggak datang ke sini? Aku ingin dialog sama kalian. Apa yang menyebabkan kalian tidak mau taat kepada Khalifah Ali? Dan menyebutkan 3 alasan. Ini. dibantah satu persatu oleh Ibn Abbas. Kalian semuanya paham? Ya. Oh ya, demikian. Mereka menerima, tetapi 4.000 yang lainnya tetap tidak mau, 2.000 tobat. Kembali kepada Ali, 4.000 tidak mau. Akhirnya di masa Khalifah Ali, kelompok Khawarij ini diperangi. Mereka diperangi. Dan terus Khawarij sepanjang zaman. Jadi terus panjang zaman itu ada aja kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Islam, tetapi memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau mereka ini pemerintah itu masih muslim, tidak kafir, kita tetap mentaati pemimpin. Walaupun pemimpinnya zalim, walaupun korupsi, selama pemimpin itu masih sholat. Kalau pemimpinnya sudah meninggalkan sholat, muncul kekufuran yang nyata, tidak ada ketaatan lagi. Boleh kaum muslimin untuk menggulingkan pemerintah tersebut. Summa fi khilafati Ali radhiyallahu anhu zada syarhum. Kelompok Khawarij di masa Ali tambah kejahatannya. Wangsaku alaihi wa kaffaruhu sahabah. Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali karena menerima perjanjian dengan Muawiyah. Kamu ini khalifah atau bukan? Kalau kamu khalifah enggak usah diterima itu. Kalau kamu enggak ngakui bukan khalifah, berarti kamu bukan khalifah. Akhirnya mengkafirkan, Ali dikafirkan. Dan para sahabat dikafir-kafiran juga. Siapa yang bergabung dengan Ali, mereka ini sahabat-sahabat yang kafir. Yang gabung dengan Muawiyah, mereka ini kafir. Sehingga mereka berupaya untuk bagaimana membunuh tokoh-tokoh ini. Mereka berkumpul, aku tugasnya bunuh Ali, aku tugasnya bunuh Muawiyah, aku tugasnya bunuh siapa? Yaitu Amr bin As. Ini tokoh-tokoh pengacau, bikin kita seperti ini. Betul. Mereka melaksanakan, di antaranya Abdurrahman bin Muljam sudah ya dedep, tahun dedep enggak? Mengintai kapan ini Ali keluar masa subuh. Begitu Ali keluar saat subuh, langsung dihadang, ya, ditebaskan pedangnya dan mengenai kepalanya Ali. Walaupun lukanya tidak parah, tidak sampai terpenggal kepalanya, akan tapi kata Abdurrahman bin Muljam, pedang saya ini sudah saya rendam diracun selama 1 bulan. Walaupun tidak mati, nanti lagi akan menjalar racunnya ke seluruh tubuhnya. Betul, ternyata Ali sudah racunnya merasuk tubuh beliau. Yang pada akhirnya sebelum beliau meninggal, ya, beliau masih sempat enggak langsung meninggal dunia. Kemudian dengan banyaknya atau semakin parahnya racun ke dalam tubuh beliau, akhirnya beliau meninggal dunia. Ditangkaplah pembunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam, dihukum mati karena telah membunuh khalifah. Abdurrahman bin Muljam ketika dipotong tangannya, dia terus berzikir, ya, berzikir. Potong kakinya, terus berzikir, enggak mengeluh, ya. Ini orang kok begini? Ini orang Khawarij seperti itu. Jadi ibadahnya itu luar biasa. Ketika dipotong, mau dipotong lidahnya, bagaimana? Dia menangis. Loh, kamu kok menangis? Potong tangan enggak nangis, potong kaki enggak menangis. Sekarang mau dipotong lidahnya kok menangis? Iya. Kenapa? Karena saya tidak bisa lagi berzikir, katanya. Ya, ini sudah luar biasa. Orang Khawarij itu enggak merasa apa? Enggak merasa salah. Kalau ditangkap pemerintah, tambah bangga itu, ya. Kalau mau dihukum mati, bangga. Saya ini as-syahid, nanti nanti lagi, ya. Mukanya, wah, saya kok menyesal, tidak. Tambah bangga, ini. Mati di atas gantungan, ya. Mati di atas tembakan, atau mungkin dipenggal sebagai as-syahid, as-syahid. Li'annahum lam yuwafiquhum 'ala madhhabihim. Mereka orang Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan para sahabat karena tidak mencocoki pemikiran mereka. Wahum yahku yahkumuna ala man khalafahum fi madhabihim annahu kafir. Mereka menghukumi siapa saja yang menyelisih pemikiran mereka, dikatakan mereka ini kafir. Fakaffaru khairatal khalqi. Mereka mengkafirkan, ya, mengkafirkan sebaik-baik makhluk. Wa mushahabatu Rasulullah sallam. Limadha? Kenapa dikafirkan? Li'annahum lam yuwafiquhum ala dhalalihim wa ala kufrihim. Karena mereka yang tidak mau sesuai dengan orang Khawarij, ya, tidak mau mencocoki kesesatan mereka dan di atas kekufuran mereka. Baik. Insyaallah Natafi. Ini kita ambil tadi yang pertama Qadariyah lawan Qadariyah, apa? Jabariyah. Kemudian yang kedua kelompok Khawarij. Ini tidak banyak di sini, cuman berapa kelompok? 4 kelompok saja. Natafilah guna.